data yang diperoleh ini Jakarta ya, Jakarta, berita dari Jakarta. Data yang diperoleh dari Center of Near Earth Object Studies atau CNEOS, NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, menunjukkan asteroid 2016 HP6 akan mendekati bumi pada Jumat 7 Mei 2020 jam 9.48, berarti jam 10 malam Universal Time menurut waktu universal, atau Sabtu 8 Mei 2020 pukul 4.48 subuh, berarti jam 5 kurang waktu Indonesia Barat, jam 5 subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ISPA, kembali lagi bersama Islampedia. Jadikan kajian ini sebagai khazanah keilmuan agar kita senantiasa bersiap-siap dalam menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi kelak. Jangan hanya berbeda pendapat, kita menjadi terpecah belah, karena persatuan adalah yang utama. Mudah-mudahan dengan video ini, kita akan mendapatkan manfaatnya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan menyaksikan. Krisis ibadah dan krisis akhlak. Multi krisis ini pada akhirnya melahirkan perang saudara, di mana sesama muslim menghalalkan darahnya masing-masing. Berabad-abad lamanya dinasti Umayyah, dinasti Turki Utsmani, hingga dinasti Turki Utsmani saling berebut kekuasaan, kata beliau. Tubuh kaum muslimin menjadi lumpuh total. Kondisi kaum muslimin seperti ini dimanfaatkan oleh Paus Urbanus sebagai momentum untuk melancarkan perang salib yang terjadi selama 200 tahun, dan kaum muslimin pun lumpuh total, kalah telak dari orang-orang salibis, sehingga muncullah perang demi perang seperti di zaman Salehuddin Al-Ayyubi. Bapak yang berhormati Allah, sampai sini dulu kalau kita lihat ini faktor internal ya, di dalam tubuh umat Islam. Umat Islam menyimpang dari agamanya, Islam dibikin abu-abu, dicampur aduk dengan pola pikir manusia, sehingga Islam berpecah belah dan berpaham-paham. Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Jismiyah, ada apa lagi? Ada ada Khawarij, Kemudian juga faktor internal, faktor eksternal kan. Faktor yang kedua adalah faktor yang datang dari luar kaum muslimin. Setelah kaum muslimin kalah dalam perang salib yang terakhir, petak muslimin oleh Paus dibagi-bagi seperti kue lapis. Mesir diberikan pada Afrika, Mesir, Inggris, Afrika, Perancis. Kemudian mana lagi? Palestina, Jordan, Inggris, Suriah, Lebanon, Perancis, Aljazair, Perancis, Irak, Inggris, Pakistan, Inggris, giliran Indonesia, Belanda. Malaysia, Inggris, Indonesia, Belanda. Coba orang dijajah ku Inggris, pinter orang bahasa Inggris nak. Kusabab orang dijajah ku Belanda, bahasa Inggris tiba baradu. Bahasa Belanda tibalik. Bahasa Belanda tiba baradu, bahasa Inggris araringgis, ucapkeun nanya ada bisi salah. Begitulah nasib umat Islam, dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Sampai hari ini kita terpetak-petak dalam frame-frame nasionalisme, betul? India diperangi, kita bisa membela tidak? Hanya bisa menonton dan nangis. Kalau muslimin udah gitu, selesai, besoknya lupa lagi karena aktif kerja lagi. Malam baru buka lagi kalau sempat, keburu tunduh sementara saudara kita sedang meregang nyawa. Apakah tetesan kita menghentikan air mata, menghentikan tetesan darah mereka? Tidak, Bapak Ibu. Artinya kita harus bergerak, berjuang menciptakan peradaban dunia. Ini Bapak Ibu, kita butuh solusi untuk peradaban yang carut marut seperti sekarang. Kang, saya boleh tidak pakai mic dan tidak diliput, Kang? Di-cut dulu sebentar, boleh kan? Boleh kan? Sebentar kan? Mari kita lanjutkan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadhan, maka akan terjadi huru hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih. Ya, ada pertanyaan atau gimana? Nanti. Di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebut. kebenaran dahsyat itu mengalirkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh, para wanita-wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan ada suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah Subhanal Qudus, Subhanal Qudus, Rabbanal Qudus. Barang siapa yang melakukannya niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fidan. Kapankah hal ini akan terjadi? Apakah malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah lama sekali tayangan ini ada, dan isunya sempat memanas apa ya, dan ulama demi ulama ya bermunculan di Instagram itu mengatakan hadis ini lemah, doif ya. Tapi tidak menjelaskan kenapa doif, kenapa tidak lemah. Bahkan ada yang santer mengatakan maudu, dan ini seorang doktor, doktor dalam ilmu agama ya, yang janggutnya tebal luar biasa. Ya saya tidak menyebutkan nama beliau siapa. Ada thariqah dalam istinbatul hukmi. Ada metodologi dalam mengambil kesimpulan hukum. Nah, saya membedah kenapa hadis ini lemah. Kenapa hadis ini dhaif? Hadis ini lemah karena Nu'aim bin Hamad dipandang lemah, Bapak Ibu ya. Sayang sekali saya tidak bisa panjang membahas tentang ini karena waktu kita sudah 11:30, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya lanjut, saya minta waktu kurang lebih ini zuhur jam 12 ya, jam 12.00, berarti ada waktu 26 menit. Berarti hanya tinggal sebentar lagi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu mati Allah. Kembali saya jawab, saya bacakan kembali yang tadi dibacakan oleh Kang Atar ya. Sekarang kita pakai mic. Boleh pakai mic ya? Asteroid bakal hampiri bumi tepat pada bulan Ramadan. Data yang diperoleh ini Jakarta ya, Jakarta. Berita dari Jakarta. Data yang diperoleh dari Center of Near Earth Object Studies atau CNEOS NASA, Badan Antariksa Malaysia Serikat, menunjukkan asteroid 2016 HP6 akan mendekati bumi pada Jumat 7 Mei 2020 jam 9.48, berarti jam 10 malam Universal Time menurut waktu universal, atau Sabtu 8 Mei 2020 pukul 4.48 subuh, berarti jam 5 kurang waktu Indonesia Barat, jam 5 subuh. Hadisnya, apabila ketika kalian sholat subuh mendengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan tanggal 15 Ramadan. Pertanyaannya, 15 Ramadan tanggal berapa Mei? 8 Mei, berarti 15 Ramadan. Dan hadis yang tadi kita dengar 15 Ramadan. Tadi kita membahas tentang peta geopolitik dunia yang carut marut, betul? Dan sekarang geografis, geologis alam. Jadi sinergi antaranya hancurnya moral manusia, hancurnya ideologi manusia dengan kejadian alam demi alam. Cuma satu solusi kita, kembalilah pada pangkuan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah tadi memberikan nasihat, baik, karena waktu kita singkat, saya tutup dengan nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Ini sering saya sampaikan, tapi ini pelajaran penting buat kita. Rasulullah bersabda, ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin, wahai pemudaku, aku ingin mengajarkan 4 kalimat kepadamu. Penting, camkan. Yang pertama, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjagamu. Kalau Allah sudah menjaga kita, ada yang bisa membahayakan kita? Tidak. Bagaimana caranya kita menjaga Allah, Ustaz? Bagaimana cara kita menjaga Allah, ya Rasulullah? Amalkan hukum Allah dalam hidupmu, maka Allah akan menjagamu. Artinya, hidupkan Islam secara kafah, kembali pada Quran dan Sunnah, Allah akan menjaga kita. Ada satu hadis lagi, nanti kalau ketemu dengan saya bacakan kembali uraian dari hadis ini. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah dalam dirimu, amalkan Islam dalam hidupmu, maka Allah akan menjadi solusi apapun kesulitan hidupmu. Yang ketiga, fa'lam, yakini wahai anakku, law anna al-ummah, andaikan umat manusia, ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in, mereka berkumpul untuk membantai kamu, menyiksa kamu, membunuh kamu, lam yadurruka bi syai'in, mereka tidak akan bisa melakukannya, mereka tidak akan bisa membantai kamu, mereka tidak akan bisa membunuh kamu dan membinasakan kamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali dengan takdir Allah, dengan sesuatu yang memang Allah takdirkan, hari itu kamu celaka, hari itu kamu binasa. Walau anda ummah, yang keempat, dan andaikan umat manusia, izzamau ala yang fauka bisyai'in, berkumpul untuk menolong kamu, menyelamatkan kamu, melindungi kamu, lam yang fauka bisyai'in, mereka tidak bisa menyelamatkan kamu, mereka tidak bisa menolong kamu, illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik, melainkan jika memang Allah telah menakdirkan, hari itu kamu harus selamat, hari itu kamu harus tertolong. Rufiatil aqlam, diangkatlah pena, baca fatih suhub, dan keringlah catatan takdir. Jadi harus kita ingat Bapak Ibu, apapun yang dilakukan manusia tidak akan merubah takdir Allah. Betul? Takdir sudah kering. Lalu kenapa kita harus takut? Takut kepada musuh-musuh yang akan membantai kita? Takut kepada virus corona? Atau takut dengan bencana alam? Serahkan kepada Allah, karena iman kitalah yang akan menyelamatkan kita. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ya, insya Allah solusi bagi kita semua adalah kembalilah pada Quran dan Sunnah. Rasulullah menyatakan, Quran akan memuliakan seseorang dan Quran akan menghinakan seseorang. Quran memuliakan kita ketika kita memahami, membaca dan mengamalkan dan mendakwahkan. Quran akan menghinakan kita ketika Quran dibiarkan, tidak dibaca, tidak dipahami, diamalkan dan tidak didakwahkan. Semoga bermanfaat khusus bagi saya menyampaikan dan umumnya bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melindungi dan menyelamatkan kita dari apapun yang terjadi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, halo sahabat ISPA. Kembali lagi bersama Islampedia. Terima kasih sudah menonton video tadi. Mudah-mudahan video tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Kembali admin mengingatkan, tetap stay di rumah, sayangi keluarga kita, agar kita terhindar dari semua macam yang kita tidak ketahui itu akan terjadi atau tidak. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.